بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام أبو عثمان As-Sabuni rahimahullah waswasatu syayatin wa yatayakkanuna annallaha subhanahu khalaqa syayatin yuwaswisuna lil adamiyyin wa yaksuduna istizlalihim fayatarassaduna lahum qala Allahu azza wa jal wa innas syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Pada bab ini al-muallif masuk kepada pembahasan berikutnya terkait dengan waswasati syayatin. Maka kita katakan, mengapa ini masuk kepada pembahasan akidah? Karena di situ ada sebagian dari kelompok sesat yang mengingkari keberadaan dan wujud dari al-jin, mengingkari bahwa al-jin syaitan bisa masuk ke dalam tubuh manusia untuk kemudian menghembus-hembuskan bisikan-bisikannya. Maka kita katakan bahwa waswasatu syayatin haq. Maka disebutkan di sini wa yatayakkanuna, dan ahl hadis yatayakkanun, yakin, meyakini bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan syayatin, yang di mana syayatin ini memberikan waswasah kepada anak Adam. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala semua perbuatannya, semua sifatnya adalah baik dan terpuji. Ada hikmahnya. Termasuk ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kejelekan, menciptakan keburukan, menciptakan kemaksiatan, menciptakan syayatin. Tidak ada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang jelek. Kejelekan itu pada hakikatnya apabila dinisbahkan kepada makhluk. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala satunya, berbuat pasti ada hikmahnya. Nah, entah kita mengetahui hikmahnya atau tidak mengetahui. Mustahil dan tidak akan mungkin fi haqqillah subhanahu wa ta'ala untuk Allah kemudian berbuat begitu saja. Nah, tanpa ada hikmah. Tapi terkadang sebagian perkaranya manusia tidak mengetahui hikmah. Maka di sini kita katakan bahwa kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan syayatin. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kejelekan, yang dengannya akhirnya manusia diperintahkan untuk berlindung dari kejelekan tersebut kepada siapa? Kepada zat, kepada Allah, kepada Rabb yang menciptakan kejelekan tersebut. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. La. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Rabbul Falak min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan. Nah, ayat ini sebagian ahlul bidah itu artinya min syarri ma khalaq, artinya ma-nya di sini tuh manafia katanya, artinya ma peniadaan. Kata mereka Mu'tazilah dan yang lainnya atau Al-Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jelekan, semua dari hamba. Lantas bagaimana dengan ayat tadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan Rabbul Falak dari kejelekan ma khalaq yang Allah tidak ciptakan. Nah, datang sebuah kisah seorang Jahmi, seorang Qadari kehilangan untanya. Kemudian ditanya oleh seorang badui atau bertemu dengan seorang badui yang sebenarnya dia kenal, mengapa engkau bingung atau mengapa engkau tampak sedang mencari sesuatu? Aku kehilangan untanya. Aku kehilangan untaku. Nah, maka kemudian orang Arab, orang Badui ini ketika mengetahui bahwa orang ini memiliki pendapat Qadariyah, mencela orang ini. Ketika orang ini tanpa sengaja dia melontarkan permohonan kepada Allah, ya Rab, kembalikan untaku. Nah, maka dijawab secara spontan oleh orang Badui ini, mengapa engkau meminta perlindungan atau meminta untuk dikembalikan terhadap zat yang tidak memiliki, tidak menciptakan kejelekan, tidak membuat hilang, tidak mentakdirkan, ada apa? Nah, kalau memang menurut pendapat engkau bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan yang menciptakan hilangnya unta ini, perbuatan ini, ya percuma. Nah, maka terdiam orang Qadari ini. Maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh perkara, asyar wal khair dan yang lainnya. Nah, perbuatan Allah semuanya baik, tetapi kejelekan itu binisbah lil makhluk, di sisi makhluk. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki, semuanya ada hikmahnya. Wa yaqsuduna istizlalihim, Allah atau istizlalahum. Para syayatin menginginkan untuk menggelincirkan Bani Adam, yatarassadun, dan juga mengintai Bani Adam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya para syaitan saling mewahyukan kepada wali-walinya, kepada pengikutnya, kepada orang yang berwala dengan syaitan, kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, liyujadilukum, untuk mereka musuh-musuh ini mendebat kalian, memberikan syubhat kepada kalian, memberikan kerancuan, keruancuan kepada kalian, jidal. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrik. Seandainya kalian mentaati mereka, sungguhnya betul-betul kalian telah berbuat kesyirikan. Wa anallahu subhanahu qala al muallif wa anallahu yusallituhum ala man yasha, dan sungguhnya Allah betul-betul memberikan kekuasaan kepada syaitan tersebut, kepada orang-orang mampu untuk mengalahkan, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, yang adanya akhirnya orang-orang ini mengikuti, mentaati waswas syaitan, wasawisnya syaitan. Wa yasimu min kaidihim wa makrihim may yasha, dan Allah menjaga orang-orang yang Allah kehendaki dari makar, tipu daya dan muslihat syaitan. Nah, qala Allah taala wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajulika awarajilika wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum wama ya'iduhum syaitan illa gurura. Wastafziz artinya wastakhfif, yaitu mengajak, menghasung, dan yang lainnya. Silahkan, kata Allah Subhanahu wa Taala, siapa yang engkau mampu untuk ajak, siapa saja yang engkau mampu untuk hasung, untuk mengikuti engkau. Manistata'ta minhum bisautika, dengan saut suara, ya diajakan-ajakan, wasawis. Nah, wa ajlib alaihim bi khailika, dan datangkan kepada mereka bi khail, artinya pasukan perangan dan yang lainnya. Wa rajilika, kalau khail pasukan berkuda, rajil pasukan tempur yang berjalan kaki. Kalau sekarang bahasanya mungkin berkuda berarti infanteri, kavaleri. Nah, pasukan yang berjalan apa? Infanteri. Nah, syarikhum fil amwal wal aulad. Dan silakan kau berserikat dengan orang-orang tersebut, pasukanmu, dengan auliyamu dalam perkara harta dan anak-anak. Wa'idhum, silakan kau memberikan janji-janji manis. Maqtawilah wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Tidaklah syaitan memberikan janji-janji manis kecuali tipuan belaka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kemampuan bagi engkau untuk menguasai mereka. Ibadi di sini abdun bimana khas. Ya. Al-abad di sini makna khas, makna khusus, makna lebih. Dalam rangka sana, abdun ada maknanya hamba secara umum, ada maknanya hamba, berarti itu menunjukkan makna ubudiyah. Makanya Allah Subhanahu wa Taala memakai kata-kata abdun ketika menyebutkan kisah Al-Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Masjid Allah yang memperjalankan hambanya, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, di sini memakai kata-kata al-abd, hamba. Di situ ada mana ubudiyah. Maka yang dimaksud di sini pula bukan artinya sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagi engkau kekuasaan untuk mengalahkan, untuk menguasai mereka. Tidak semua hamba, ya, tidak semua manusia, tapi di sini mana ada mana ibad, jamaknya dari abdun, itu ada makna khas, ubudiyah, seorang yang memang berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Taala, bertauhid dengan tiga macam jenis tauhidnya. Ini yang syaitan tidak mampu untuk mengalahkannya. Tidak ada sultan, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuasaan bagi syaitan. Nah, wa kafa bi rabbika wakila, dan cukup bagi engkau Allah Subhanahu wa Taala sebagai wakil, sebagai penolong, sebagai yang bertanggung jawab, yang melindungi, yang menolong, dan yang lain-lainnya. Wa qala innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu. Jelaskan dalam ayat yang lain, sesungguhnya tidak ada bagi syaitan sultan, penguasaan terhadap alladzina amanu. Dari sini kita mengetahui, inna ibadi, hamba-hamba yang tadi, bukan sembarang hamba, tapi hamba yang amanu. Jelaskan ayat yang lain, orang yang beriman. Hamba berarti makna ubudiyah. Ada makna penghambaan yang bertauhid. Tidak ada bagi syaitan kemampuan, kekuasaan terhadap orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalu. Antum perhatikan sekarang ini. Beriman dan terhadap Rabbnya mereka bertawakal. Antum perhatikan sekarang makai sirah wa ala rabbihim yatawakkalun. Didahulukan ucapan wa ala rabbihim. Sementara seharusnya hukum asalnya, kalau kita mengatakan kita bertawakal kepada Allah, itu kita katakan natawakkal ala Allah. Mereka bertawakal kepada Allah, hum yatawakkalun ala Allah. Tapi sekarang di sini didahulukan. Wa 'alallah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini dalam bahasa Arab ada makna apa? Al-hasar. Penetapan dan membatasi. Sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya na'buduka wa nasta'inuka. Tapi didahulukan. Berarti ada makna hanya. Nah. Di sini juga ada makna hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ketika dikatakan hum yatawakkaluna 'alallah, ini sebetulnya memiliki makna mereka bertawakal kepada Allah. Nah. Tetapi ketika didahulukan lebih kuat lagi, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Selesai, antum perhatikan. Orang yang murni ketawakalannya hanya kepada Allah, enggak ada rasa berat. Tapi tawakal akhirnya, ini tadi, coba antum, kita kembali kepada syarat tawakal. Nah, sudah lihat bersama kita ya. Apa saja? Syarat tawakal ada tiga. Hah? Kapan seorang dikatakan bertawakal kepada Allah? Ada tiga syarat ini. Nah. Hah? Yang pertama. Hah? Apa? Berdoa, belah, itu bagian dari, bukan itu. Hah? Mengambil sebab. Kemudian, apa? Al-i'timad ala Allah. Nah, akhdul asbab. Mengambil sebab. Yang berikutnya atau diantaranya juga al-i'timad alal musabbib la alal asbab, mengambil bergantung kepada yang menciptakan sebab. Nah, yang dia hanya bergantung hatinya kepada zat yang menciptakan sebab tersebut. Bersamaan itu mengambil sebab. Syarat yang paling penting. Ini sudah terulang ini ya ikhwan. Kaidah sudah. Mata karar, tak karar. Nah, syarat yang paling penting. Hah? Nah, mahsan tabar. Ma'rifatullah. Birububiyati. Wa uluhiyati. Wa asma'ihi wa sifat. Pengetahuan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Lish, ini termasuk yang paling penting. Gak akan mungkin kita bisa bertawakal kepada Allah dengan sepenuh tawakal kalau kita tidak mengetahui siapa Rabb kita. Semakin kita mengetahui Rabb kita, semakin bertambah keimanan kita, semakin bertambah keyakinan kita, semakin kita paham bahwa Allah Maha segalanya. Yang dengan itu akhirnya tidak ada keraguan. Ini. Syaitan tidak akan bisa menguasai seorang hamba yang salah satu sifatnya setelah disebutkan iman. Wa ala rabbihim yatawakkalu. Terhadap Rabb-nya. Hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Ya akhi, ini haram. Dia beriman, hatinya sudah paham. Dia tawakal kepada Allah, berarti dia mengetahui Allah, telah belajar tentang rububiyah Allah, kekuasaan Allah, belajar tentang uluhiyah Allah, bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Dia belajar tentang asma wa sifat, bahwa Allah adalah zat yang maha kaya. Allah adalah zat yang maha mampu. Allah zat yang mengatur segalanya. Allah zat yang di tangannya seluruh perkara. Tapi, ya akhi hadha haram. Ana tapi masih butuh ini utang, ini ada utang anak Ustaz. Anak mau bayar utang anak dulu, baru keluar dari pabrik. Kalau antum keluar dari pabrik, berarti gak terbayar itu utang. Jadi salah satu sebab apa? Da'fu tawakkul. Nah, kerja di pabrik halal. Ketika ada penyelisihan syar'i, nah itu. Ini coba lihat. Akhirnya syaitan enggak bisa, sudah. Dia berusaha menghembus-hembuskan. Subhanallah, memang ya akhirnya permasalahan iman wa permasalahan tawakal. Salah satu syarat tawakal paham tentang Allah. Apa yang kemudian kita ragukan? Nah, kalau memang pekerjaan tersebut ada unsur pelanggaran syar'inya. Wa memang pekerjaan instansi perusahaan yang memberikan rezeki itu hanya perantara. Ah, Ustadz bisa ngomong. Nah, prakteknya coba. Terserah, mau dibilang hanya bisa ngomong, tapi sekarang ini ayat. Nah, wahalal waharam telah Allah sebutkan. Nah, walaupun ya jangan menganggap bahwa orang lain itu tidak diuji. Yang akhirnya mungkin bisanya cuma ngomong doang. Misal. Jangan menganggap hanya dirinya saja yang diuji dengan ujian-ujian tersebut. Kalau seandainya dia diuji dengan ujian orang lain, belum tentu dia bisa melaksanakan ujian tersebut. Nah, bukan instansinya yang memberi nafkah ke dia. Nah, tapi kalau di pabrik udah jelas. Kalau kan di pabrik masih harus berusaha. Sebentar. Nah ini akhirnya. Kemana keimanan kita ini terhadap takdir, rezeki, sudah ditentukan kemana? Tidak apa-apa kalau yang ngomong ini orang Nasoro atau Yahudi atau Buddha. Wah mereka kufar billah. Wah anta yakhi, anta muslim, anta mu'min, anta salafi ahlu sunnah. Mau bicara seperti ini. Apa yang mau diragukan lagi sekarang? Nah, ya akhirnya itu tadi. Coba antum lihat hubungannya ya. Ketika orang ini lemah tawakalnya, syaitan mampu menguasai dia. Akhirnya memberikan bisikan. Hilang rasanya, subhanallah. Tawakal dikemanakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat-sifatnya yang seperti itu. Hilang seolah-olah. Nah, barakallahu fikum. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzinahum bihi musyrikun. Siapa yang dengannya syaitan mampu untuk menguasai yaitu 'alal ladzina yatawallawnahu. Syaitan memiliki sultan, memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang yatawallawnahu, berwala mengikuti bisikan-bisikannya. Ya akhi ini haram, dilanggar. Sudah tahu ini perkaranya terlarang, dilanggar. Nah, tahu itu perkara yang wajib, tidak dikerjakan. Ya sudah, akhirnya syaitan menguasai. Innama sultanuhu alal ladina yatawallawnahu. Syaitan mampu memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang wala. Walaupun tidak dengan lisannya, saya berwala dengan syaitan. Tapi perbuatannya menunjukkan ada bagian. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini kaitannya dengan waswasatu syaitan dari sisi perkara syahwat. Belum lagi yang namanya hembusan bisikan dari perkara syubuhat. Ini lebih ngeri lagi. Nah, kalau tadi kaitannya dengan dunianya dia, dia masih paham bahwa ini keliru, hanya lemah imannya, lemah tawakalnya, akhirnya terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Wah ini perkara syubhat. Nah, diikuti syubhat tersebut. Dalam kondisi pada awalnya dia mengetahui perkara tersebut hak. Tetapi karena dia tidak mau berpaling dari syubhat, syaitan kata Rasulullah SAW, yajri, Bani Adam majradam. Masuk itu ke Bani Adam melalui majradam, jalannya darah. Sudah antum lihat jalannya darah bagaimana? Dan ini sesuai dengan kenyataan. Hanya kita yang tidak mampu melihat. Tapi apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, hak. Masuk ke mana? Semua sudah. Apa yang darah semuanya bisa masuk, termasuk arteri, vena, darah yang besar, yang kecil, semuanya. Termasuk ke hati. Karena hati manusia adalah pada ikatnya apa? Jantung. Sudah tempatnya darah semua. Makanya sampai ada sebuah surat khusus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas, syaitan yang apabila hati ini diperintah dengan zikir kepada Allah, diperintah dengan ilmu, diperintah dengan keimanan, khannas ini akan sembunyi. Ketika lalai, muncul. Apa sifatnya khannas? Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Minal jin natiwannas. Nah, dari sini kita mengetahui waswasah syaitan itu ada dua. Waswasah syaitan di dalam hati dari kalangan jin. Waswasah syaitan yang sifatnya terang, tampak, entah tulisan, entah suara, dan yang lainnya dari kalangan manusia. Di antara syubhat. Makanya salah satu cara untuk kita tidak terkena syubhat adalah kita berpaling dari syubhat tersebut. Jangan kita sibukkan diri kita dengan syubhat. Kenapa? Asyubhah khattafah wal qulub dhaifah. Terkadang kita tidak merasa syubhat tersebut masuk ke hati kita. Ketika kita mendapatkan syubhat tersebut, kita masih bersama ahlul haq. Tapi masuk itu kan, tanpa kita sadari. Syubhat tersebut masuk. Maka dia kata, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang sejenis seperti ini, apa? Fa'arid anhum. Naam. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Atau fi hadithin, naam ghairi. Wa'idha ra'ita alladhi yakhuduna fi ayatina, fa'arid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, fa'arid, berpaling dari mereka, sampai mereka bertaubat, sampai mereka kembali, sampai mereka meninggalkan olokan-olokan tersebut, syubhat-syubhat tersebut. Kalau sudah permasalahan syubhat, dihindari. Makanya sekian banyak salaf menasihatkan, la tujalisu ahlul ahwa, jangan kau duduk bersama orang-orang yang berpenyakit. Nah, syubhat masuk menyambar tanpa kita sadari awalnya. Kita masih merasa bahwa diri kita bersama ahlul haq, tapi pada hakikatnya sudah masuk syubhat tersebut. Nah, dengan berjalannya waktu, waliyadzubillah, karena hidup ini dipenuhi dengan ujian, dipenuhi dengan fitnah, selama kita hidup, selama jiwa masih dikandung badan, maka akan ada dalam perjalanan tersebut fitnah-fitnah. Akan terus bermunculan. Sampai sekarang kita masih Allah selamatkan. Makanya ikhwan, penting untuk kita ketahui, tidak jaminan. Siapa saja, kainan mangkan, selama dia masih hidup. Dalam fitnah-fitnah yang sebelumnya dia bersama ahlul haq, untuk kemudian pada fitnah-fitnah berikutnya dia masih bersama ahlul haq. Dia masih berpegang dengan ahlul haq. Tidak jaminan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari fitnah tersyubhat dan fitnah tersyahwat. Nah, tapi permasalahannya laisa bihayyin, permasalahan tidak mudah. Kalau sudah permasalahan syubhat terkait dengan ad-din, kalau sudah permasalahan terkait dengan ad-din, agama, berarti urusannya taruhannya akhirat. Waliyadzubillah. Nah, kalau sudah urusannya akhirat, syahwat urusannya tetap pertaruhannya akhirat. Tapi syahwat ini kita tahu bahwa kita ini keliru. Itu yang lebih membantu untuk kita mengharapkan orang-orang atau diri kita yang terjerumus syahwat untuk cepat kembali. Karena paham keliru, salah. Hanya hawa nafsunya mengalahkan dia. Tapi kalau syubhat, ini ya ikhwan. Nah, makanya penting untuk kita selalu mengikhlaskan diri-diri kita. Nah, ikhlas ini salah satu sumber barokah dari seluruh amalan kita. Nah, karena kalau ikhlas itu semuanya akhirnya diringan. Dinasihati, ikhlas dia. Menerima. Karena dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbuat, beramal, ikhlas. Termasuk tadi, meninggalkan pekerjaan yang di situ ada unsur keharaman, dia ikhlas. Sudah pokoknya dia itu prinsipnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidup, matiku, enggak tahu sudah mau jadi kere mau gimana, pokoknya lillahi ta'ala. Subhanallah, kalau mental kita semua seperti ini, itu loh, para sahabat menguasai belahan bumi dunia, menguasai belahan bumi timur dan barat. Siapa mereka? Orang yang notabene dunia tidak banyak paham. Artinya urusan dunianya ya sama. Tapi urusan akhiratnya, termasuknya dengan sunnah. Nah, akhirnya Allah bukakan langit atau bukakan belahan bumi timur dan barat, dikuasai oleh mereka. Apa? Hijrah, perintah hijrah. Antum lihat, makanya banyak membuka sirah. Harta ditinggal, keluarga ditinggal, taruhannya nyawa. Wah, yang perempuan-perempuan yang juga lemah. Tapi diperintah oleh Allah untuk hijrah. Gak banyak tanya. Wah, mereka pedagang-pedagang kaya di Mekah. Ditinggal semuanya. Wah, subhanallah, ketika lo memerintahkan dengan sebuah perintah, pasti akan ada ujiannya. Ya betul. Ketika hijrah ada yang ditimpa, meninggal, ada yang kemudian sampai di Madinah, tidak memiliki kecukupan yang lainnya. Tapi semua itu fa'inna ma'lu sri yusra. Nah, dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Tak berapa lama kemudian mereka menguasai dunia. Nah, mau dunia? Ya ini caranya. Termasuk dengan sunnah. Termasuk dengan syariat. Jangan mengikuti hawa nafsu. Man taraka syai'an lillah, awadahullah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Gantinya ini ya enggak mesti barang ini emas 24 karat diganti menjadi 25 karat. Tapi yakin sudah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Berapa banyak orang yang bergelimang harta, bunuh diri, stres, dan yang lainnya apa? Tidak ada kaya hatinya. Tapi orang Masya Allah, an-nas yanduruna ilaihi ka'annahu afqarun nas. Manusia melihat seolah-olah dia ini orang yang paling fakir. Wa ya subhanallah, hatinya wasi, hatinya ghani. Kaya hatinya, luas hatinya. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Ini terkait dengan wasawi syaitan. Pembahasan ini sangat panjang. Intinya hati-hati dengan syahwat dan terlebih dengan syubhat. Terkhusus kita dihadiri ini musim-musim fitnah. Nah, urusannya syubhat sudah ada ulama. Sudah ada orang-orang yang berilmu yang mengurusnya. Yang mereka paham. Kita sekarang dibimbing ketika di musim fitnah untuk mencari tempat berlindung. Di antaranya sebenarnya para ulama hadis satakunu fitan, akan muncul banyak fitnah. Nah, al-qa'idu fiha khairun qa'im. Orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Wal qa'im khairun minal mashi, wal mashi khairun sa'i. Orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Nah, Faman istashrafaha tastashrifu. Barang siapa ini tadi? Hati-hati kalau sudah syubhat, fitnah, ya. Kalau kita berusaha istishraf itu artinya pingin tahu, pingin coba lihat. Nah, ini fitnah ini yang menyambar dia. Makanya diteruskan oleh Rasulullah SAW, faman wajada malja'an falya'udbi. Barang siapa yang mendapat tempat berlindung, hendaknya dia berlindung dengan tempat tersebut. Disebut oleh para ulama, salah satu bentuk malja halaqatul ilm, majelis ilmu. Nah, sibukkan. Makanya ibadah fil haraj kal hijrah mai. Ibadah di musim fitnah, banyak-banyak ibadah, zikir, datang ke majelis ilmu. Itu seperti hijrah bersama aku, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bukan kapasitas kita untuk menangani fitnah ini. Nah, mereka kapasitasnya orang yang berilmu, para ulama. Kita tinggal terima beres, alhamdulillah. Coba kita sekarang, fitnah-fitnah yang ada ini, syubhat sekarang yang ada, kita baca sakit hati. Nah, minimalnya, kalau kita tidak terkena syubhat tersebut, tetap terkena pukulan di hati kita, sakit hati kita. Nah, jengkel. Bahasanya Ustaz Muhammad As-Sawad Hafizullah, ya ini juga bahasanya para ulama, ahlahuma mur. Yang paling baiknya, paling manisnya itu pahit. Nah, anggap hati kita tidak terkena syubhat, sakit hati kita. Khalas, tinggal syubhat. Tinggal kita terima nanti bagaimana para ulama berbicara, dan itu kapasitas mereka, bukan kapasitas kita. Barakallahu fikum ikhwan, banyak-banyak kita mengikhlaskan niat, banyak-banyak kita beribadah di hari-hari ini, banyak kita mempertebal iman kita, yang dengan itu syaitan diharapkan tidak mampu memiliki sultan terhadap kita. Ciri-cirinya apa? Alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkal. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Satu hal yang terkait dengan waswasah syaitan, kita mengetahui bahwa banyak ya pintu-pintu syaitan untuk memalingkan manusia dari siratul mustaqim, banyak. Salah satunya adalah ketika adu domba tidak bisa, diajak kemaksiatan tidak bisa. Dan ini biasanya terjadi pada orang-orang soleh. Coba untuk perhatikan. Fusak, orang-orang yang fasik sudah bergelimang. Ketika mereka bertobat, berusaha dirayu lagi, tidak mampu masuk ke sekian banyak pintu, di antaranya waswasah, yang disebut oleh para ulama, di dalam sekian banyak kitabnya, di antaranya Ibnu Qayyim dan yang lainnya, untuk dia ini ditimpa keraguan dalam ibadahnya. Nah, ini biasanya banyak terjadi. Baru belajar atau baru mengenal sunnah, masya Allah ibadahnya dibujuk rayu untuk kembali masih tegar dan yang lainnya. Masuk ke pintu ini. Sholat sudah batal apa enggak? Masuk sholat kayak kerasa ada yang keluar dari kubulnya. Atau ada yang keluar dari duburnya. Nah, selesai buang air, seolah-olah ada lagi yang keluar. Nah, ini orang kalau berterusan seperti ini, maka dia sakit hatinya. Nah, kalau dia ikut akhirnya, mengikuti waswasah ini, dan ini banyak kita temui. Nah, siapa? Bukan orang-orang yang minum di pinggir jalan, minum-minuman khamr atau minum musik, tapi siapa? Ahli masjid, ahli ibadah. Nah, coba lihat wudunya mereka. Nawaitu. Sholat takbir Allahu Akbar. Ulangi lagi. Nah. Sudah masuk shaf, sholat, keluar. Besoknya lagi masuk shaf, sudah sholat, keluar lagi. Berwudu, ulangi. Ini termasuk waswas syaitan. Mutabihu, kalau sudah seperti ini, berarti orang ini lagi sakit. Kalau orang lagi sakit, wal marid lahu ahkam khasah. Orang yang sakit memiliki hukum tersendiri. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini menjadi sebuah acuan bagi kita. Syukiya ila Rasul alaihi salatu wassalam rajulun yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fi salatihi. Rasul alaihi salam pernah dikeluhkan tentang seorang yang yukhayyal ilaihi, dikhayalkan. Artinya ada dalam hati itu keraguan. Setiap sholat merasa mendapat sesuatu. Nah, entah buang angin atau entah ada percikan sedikit dia merasa keluar dari tetesan dan yang lainnya. Entah belum niat dan yang lainnya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau sudah seperti ini kondisinya, maka kembali kepada permasalahan yakin. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, nasihatnya la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Orang yang seperti ini, kondisi seperti ini, enggak boleh keluar dari sholat. Tapi kalau ternyata kenyataan keluar ada kentut misalnya, gimana? Loh, kamu yakin enggak keluar? Enggak, tapi khawatir kalau ternyata faktanya benar gimana, Ustaz? Tapi kamu yakin enggak? Enggak. Ya sudah. Ini loh Rasulullah bilang jangan keluar dari sholat sampai mendengar suara. Berarti yakin kan? Kalau sudah mendengar suara, ya sudah. Atau apa? Ya jidarihan, mendapatkan angin, ada aroma jelas memang. Seperti itu. Nah, baru berarti ini memang betul-betul. Tapi kalau masih selama keraguan, karena belum jelas, anggap faktanya memang benar, maka dia ma'dzur. Karena dia lagi sakit. Orang lagi sakit, Jumatan gak boleh. Atau boleh untuk tidak hadir di masjid. Nah, sama. Kalau anggap faktanya, kalau memang benar nih, tapi dia tidak yakin. Sudah ma'dzur, sholatnya sah, diterima, berpahala. Sampai dia sembuh dari penyakit ini. Nah, ini terkait dengan waswas. Banyak pintu sebetulnya, kalau mau dibahas masalah ini, gak selesai dalam pembahasan, bahkan seminggu. Kitabnya Masya Allah banyak yang tulis Talbisul Iblis dan yang lainnya, Dawa Ad-Dawa Ad-Dawa Ad-Dawa. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada, Fadhil Abu Fauzan. Yang pertama itu sebetulnya Ma'rifatullah. Ada tiga, yaitu kita mengenal Allah, tauhid, uluhiyah, rububiyah, aswas. Termasuk juga mengambil sebabnya. Mengambil sebab, mau dapat rezeki, sudah tertulis rezeki, mengambil sebab, bekerja. Itu mengambil sebab. Nah, pengen hafal Al-Quran, pengen punya ilmu, pengen menjadi orang yang man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia. Ingin jadi seorang yang fakih, ingin jadi seorang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, mengambil sebab, ya belajar. Subhanallah, ini kisah luar biasa. Itu contohnya Abu Fauzan. Pengen punya anak, nikah. Sebab, mengambil sebab. Nah, seperti itu. Kisah ya ikhwan, antum mengetahui Syekh Mukbil rahimahullah. Oh ya, subhanallah. Akhirnya emang kita ini, entah kita emang yang bermudah-mudahan atau emang kita yang tidak mampu. Tapi pada hakikatnya, nah, Syekh Mukbil rahimahullah, tahu dulu apa dia atau beliau rahimahullah. Imam. Ini seorang imam, Syekh Mukbil. Dia sudah dipuji banyak ulama, sudah meninggal beliau, karangan beliau banyak, tulisan beliau banyak. Dahulunya Haris Imara. Tahu Haris Imara? penjaganya, penjaga, satpam kurang lebih kalau di Indonesia, gedung, bangunan. Subhanallah, suatu ketika mendapati kitab madrasah tentang tauhid, ya, akhirnya dibuka, tumbuh kecintaan tersebut. Antum perhatikan, Haris Imaroh bukan anak kecil ya, artinya orang sudah dewasa. Coba lihat, dengan status seperti itu, akhirnya mengenal ilmu, mau bersungguh-sungguh, belajar, mendaftar ke jamiah, diterima, langsung ikut dua program. Nah, ketika itu diperbolehkan di jamiah. Ambil jurusan syariah dan jurusan kuliah usuluddin atau yang lainnya. Lulus sampai ketika apa istilahnya itu kalau kuliah makalahnya itu di anu itu apa namanya sidang ambil skripsi terus CSL muhim lah sidang itu anak soalnya tidak kuliah anak. Ini di apa itu istilahnya dengan dosennya yang lainnya. Itu kata dosennya, kalau seandainya dibolehkan seorang mendapatkan gelar magister dan gelar doktor dalam waktu yang bersamaan, ini orang bisa mendapat gelar. Luar biasa. Syahidnya di sini sudah besar, sudah jadi satpam, sudah besar, bukan anak kecil. Jadi imam. Nah. Sehingga bukan halangan. Entah seorang dokter, seorang karyawan, seorang manajer, seorang orang-orang yang lainnya. Untuk kemudian, yang penting Ustaz, sekarang anak-anak ini jangan sampai seperti anak. Ini mentalitas yang anak pribadi tidak setuju. Memang kenapa antum? Udah. Ya orang Jawa bilang ketuaan Ustaz. Memang umur berapa? Nah, inilah luar biasa ikhwan. Al-muhim ya ikhwan, banyak berdoa, banyak ikhlas, pertebal iman. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.